Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita malam ini membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati pada jilid kedua dan masuk ke poin ketujuh. Nah, barakallahu fikum. Perintahnya ta'ammalil amtsilata fumaqra' fumaqra'il jumalal atiyata ma'addabtil mimi wal hurufi sakinatil ukhra. Perhatikanlah contoh-contoh. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut sambil memastikan atau sambil mengatur, memberi harokat mim dan huruf sukun setelah mim. 6. Barakallahu fikum. Nomor 1. Baca bareng ya. Aqra'tum hadzal kitaba. Aqra'tum hadzal kitaba. Apakah kalian telah membaca kitab ini? Apakah kalian telah membaca kitab ini? Ya, nomor 2. Ara'aitum hamidan? Ara'aitum hamidan? Apakah kalian telah melihat Hamid? Apakah kalian telah melihat Hamid? Alakum hadal baitu? Alakum hadal baitu? Apakah rumah ini milik kalian? Apakah rumah ini milik kalian? Kharajat Aminatu. Kharajat Aminatu. Aminah telah keluar. Man hadal waladu? Siapakah anak ini? Nah, itu contoh-contoh yang harokat mimnya semuanya sukun. Mim, ta, dan nun semuanya sukun, ya kan? Nah, sekarang sukun-sukun ini akan ketemu sukun berikutnya, sehingga sukun tersebut dihidupkan. Sukun-sukun tadi, mim sukun, ta sukun, dan nun sukun akan ketemu sukun pada huruf setelahnya, sehingga sukun-sukun ini dihidupkan dengan harokat doma, juga dengan harokat kasro. Nah, ya, yang nomor 1, aqra'tum ditambah al-qur'ana, ketemu dua sukun, sukun pada mim, kemudian sukun pada lam, gitu kan? Hamzanya hamzah wasol, yang al-qur'an di situ ada hamzah wasol. Ketika di tengah kata, di tengah antar kata dianggap tidak ada, sehingga kita katakan ketemu dua sukun. Menjadi aqra'tumul qur'ana, mimnya dihidupkan dengan doma. Nomor 2, ara'aitum ditambah al-mudarisa, ketemu dua sukun antara mim dan lam pada al-mudaris, hamzah wasal dianggap tidak ada. Ara'aitumul mudarisa, mim berubah menjadi harakatnya menjadi doma. Nah, harakat doma ini harakat doma arido, bukan harakat doma asli ya. Bukan doma asli, bukan, tapi doma yang muncul karena suatu perkara. Di sini muncul karena ketemu dua sukun. Alakum ditambah al-baitu menjadi alakumul baitu. Mim berubah dari doma. Harakat sukun berubah jadi doma, mimnya. Kharajat al-bintu menjadi kharajatil bintu. Tak sukun berubah menjadi tak kasro. Man hadal waladu menjadi manil waladu. Nun sukun berubah menjadi kasro. Nah, berarti sukun ketika ketemu sukun berikutnya bisa berubah jadi doma, bisa berubah menjadi kasro. Bisa enggak berubah jadi fathah? Bisa. Contohnya minnal baiti. Nah, kan min ditambah al-bait. Al-bait menjadi minnal baiti. Jadi bisa juga dengan fathah. Nah. Untuk memudahkan, antum bisa mengingat-ingat kalau apa? Ra'aitum. Kalau sebelum mim itu harakatnya doma, maka mimnya berubah menjadi. Kalau sebelum sukun itu harakatnya doma, maka sukunnya berubah menjadi doma. Ra'aitum menjadi ra'aitumul mudarisa. Gitu ya. Kalau sebelum sukun itu harakatnya fathah, maka berubah menjadi kasrah. Man alwaladu menjadi manil waladu. Kalau sebelum sukun itu harakatnya kasrah, maka sukunnya berubah menjadi fathah. Min albaitu menjadi minal baiti. Nah. Barakallahu fikum. Di kitab Sorab dibahas tentang iltiqa sakinain. Bab ini bab iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun. Nanti ada pembahasan tentang ketika ketemu dua sukun ada apa yang terjadi ketika ketemu dua sukun. Pertama yang kita bahas di sini yaitu apa? Menghidupkan sukun dengan harakat tertentu dari sukun yang pertama. Kedua, dengan menghapus huruf bisa. Nah, ketika dengan ini dan ada pengecualian yang dibolehkan ketemu dua sukun. Itu di rincinya di kitab Sorab. Yang antum harus paham di sini, hidupnya sukun menjadi doma, fathah atau kasrah aja. Nah, ya kita lanjutkan. Silakan baca nomor 1 dengan menerapkan kaidah tadi, ketemu dua sukun tadi. Dibaca dan diartikan. Ya, silakan mulai. Akaltumul mauzu maful bihi objek. Akaltumul mauzi objek. Oh, mana sih? Akaltum fil fa'il, al mauz objek. Berarti apa? Akaltumul mauza. Naam, akaltumul mauza. Akaltumul mauza. Kalian telah memakan kalian telah memakan pisang. Apakah ya? Bukan. Akala itu fi'il. Oh, akala fi'il. Fi'il madi, akala yakulu. Kalian telah memakan pisang. Naam, ahsantum. Nomor 2. Jalastum fil fasli. Artinya? Kalian telah duduk di kelas. Naam, kenapa mimnya sukun tidak berubah jadi doma atau kasrah? Karena setelah mim berharokat. Iya, setelah mim huruf berharokat. Ahsanta. Nomor 3. Dakhaltumul masjidah. Naam, dakhaltumul masjidah. Ahsantum. Artinya? Kalian telah masuk ke masjid. Naam. Nomor 4. Fahimtumud darsa. Kalian telah faham pelajaran. Naam. Ahsantum. Nomor 5. Fahimtum darsul fikhi. Objek. Fahimtum darsal fikhi. Naam, ahsantum. Artinya? Kalian telah memahami pelajaran fikih. Ya, nomor 6. Sami'tumul adana. Artinya? Kalian telah mendengar adzan. Ahsantum. Nomor 7. Madza akaltum? Artinya? Apakah kalian? Apa yang kalian makan? Naam. Ahsantum. Nomor 8. Akaltum hadihis sayyarat alakum alakum alakum ya alakum hadihis sayyaratu. Naam, alakum hadihis sayyaratu artinya alakum. Apakah mobil ini milik kalian? Naam, aksanta. Nomor 9. Alakumul kitaba kutuba. Alakumul kutuba. Alakumul kutuba. Artinya? Apakah Apakah mereka memiliki kitab-kitab ini? Apakah kitab-kitab ini lakum? Nah, gitu. Apa berarti? Apakah? Apakah kitab-kitab milik kalian? Nah, apakah kitab-kitab itu milik kalian? Ya. Nomor 10. Man hadzal rajulu? Iya. Siapa laki-laki ini? 6. Nomor 11. Manil fata? 6. Manil fata? Siapakah pemuda ini? Kenapa nunnya dikasro? Karena setelah nun berharokat sukun. 6. Karena setelah nun ada sukun, yaitu sukun pada lam. Hamzah wasl dianggap tidak ada. Ya, 12. Kata batit poli batut tersa. Artinya? Siswi ini telah menulis pelajaran. 6. Asanta. Nomor 13. Ainal mudiratu kharajatil ana. Kemanakah kepala sekolah perempuan? Saat ini dia telah keluar. 6. Asalnya kharajat, karena ketemu dua sukun menjadi kharajatil ana. Asalnya kharajat. Seperti kata bat, asalnya itu sukun, kata bat menjadi kata batit tolibatu. 6. Nomor 8. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Doroba ditambah ha menjadi dorobahu. Dorobat ditambah ha menjadi dorobat hu. Nah, dorobat disitu fi'il madi. Fa'ilnya mustatir huwa. Kembali ke siapa huwa? Enggak dijelaskan disitu kembali ke siapanya. Gitu ya. Artinya dia telah memukul hu. Telah memukul dia. Gitu. Dorobahu berarti dia telah memukul dia. Nah, dia yang kedua itu sebagai objek. Kalau dia yang pertama sebagai apa? Fa'il. Nah, kalau kalimatnya lengkap, Muhammadun doroba Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Terus lalu kalimatnya diringkas, dorobahu. Dia telah memukul dia. Yaitu siapa? Muhammad telah memukul Zaid. Kemudian dorobat ditambah ha, dorobat hu. Nah, dorobat di sini fi'il madi. 6. Tak sukunnya alamat taknis. Maksudnya tanda kalau fa'ilnya itu mu'annas. Tanda bahwasanya fa'ilnya itu adalah mu'annas. Mu'annas itu perempuan. Nah, di sini fa'ilnya siapa? Hiya, tidak kelihatan. Domir hiya. Darobat hu. Hu-nya di situ sebagai objek. Dia perempuan telah memukulnya. Dia, siapa dia ini? Yaitu perempuan. Telah memukulnya. Nya-nya siapa? Hu, di situ laki-laki. Ya. Kalau kalimat kita bikin yang dohir menjadi, misalkan kita bikin, darobat fatimatu Zaidan, dorobat Fatimatu Zaidan. Fatimah telah memukul Zaid. Lalu kalimatnya dirubah menjadi domir. Dorobat hu. Dia telah memukul dia. Nah, sekarang berikutnya dorobta ditambah ha menjadi dorobtahu. Dorobta di situ fi'il madi. Taknya domir mutasil, domir yang bersambung tak di situ, yang harokatnya fathah. Menempati posisi apa? Rofa sebagai fa'il. Sebagai fa'il ya. Kalau kita irob panjang, dorobta, doroba fi'il madi, mabni ala sukun. Doroba fi'il madi yang mabni tandanya sukun. Kenapa? Litisolihi bidomiri rof'in mutaharik. Karena dia bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Yaitu ta. Ta itu domir rofa. Yaitu domir mutasil yang menempati posisi rofa mutaharik. Itu berharokat. Itu harokatnya apa? Di situ fathah. Demikian juga dorobti, sama domir rofa yang mutaharik karena berharokat. Apa harokatnya? Kasro. Demikian juga tu, dorobtu itu disebut domir rofa yang berharokat. Harokatnya apa? Doma. Dorobtum juga sama, domir rofa yang berharokat. Apa harokatnya? Tu, di situ doma. Mim yang sukun alamat jama. Berarti yang ada di situ dorobta, dorobti, dorobtu, dorobtum semuanya disebut domir rofa mutaharik. Domir yang menempati posisi rofa sebagai fa'il dan dia berharokat. Ada enggak domir rofa yang tidak mutaharik? Artinya domir rofa yang sakin, yang sukun. Ada, yaitu apa? Ketika bersambung dengan na. Dorob na. Apa arti dorob na? Kami telah memukul. Itu ya. Berarti yang domir rofa yang Na itu bukan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, jadi kalau antum rinci, yang dhorobah itu fa'ilnya dhamir mustatir jawazan, dhamir mustatir yang tersembunyi tidak kelihatan yaitu huwa. Dorobat, domir mustatir jawazan, tersembunyi, yaitu hiya, takdirnya. Baru dorobta, dorobti, dorobtu, dorobtum, domir rofa mutaharik semuanya. Domir-domir ini bersambung dengan maful bihi, yang di situ contohnya hak semua, hak berharakat doma ya. Menjadi dorob tahu, dorob tihi, dorob tuhu, dorob tum, tambah hu, menjadi dorob tumuhu, dikasih wawu di situ, wawu isba. Nah, sebelum kita membahas dorob tumuhu, ke atas lagi. Ha di situ yang harakatnya doma itu domir mabni, semuanya mabni ya. Menjadi dorob tahu, dorob tuhu. Ketika ti bukan tihu di situ ya enggak? Dorob tihi. Nah, itu untuk vokal aja, untuk vokal. Perubahan di situ untuk vokal supaya enak ketika diucap. Tihi. Nah, kalau tihu dari kasrah ke doma itu berat untuk orang Arab. Nah itu. Beda dari fathah ke doma, dorob tahu, dorob tuhu, kan? Iya. Nah itu. Jadi itu bukan berarti domirnya berubah menjadi mu'rab, bukan. Dia tetap mabni, cuman berubah di situ karena vokal. Nah, sekarang kita lihat dorob tum ditambah ha menjadi dorob tum. Asalnya kan dorob tum hu, gitu ya. Kemudian di sini dikasih wawu. Wawu di sini wawu harful isba namanya. Huruf tambahan isba, yaitu untuk menjadikan domanya dibaca mat panjang isba. Isba itu artinya mengenyangkan, maksudnya memuaskan, jadi bacanya puas. Kalau kita baca dorob tumhu nggak puas, tapi ketika dibaca dorob tumuhu puas karena nggak terputus dalam bacaan, nggak terhenti oleh sukun. Nah, jadi bahwa di situ apa? Bahwa harful isba, bahwa isba tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kalau kita i'rab, dorob tumuhu doroba fi'il madi mabni tandanya sukun. Kenapa? Litisalihi bidomirin rof'in mutaharik. Nah, mana fa'ilnya? Ta domir mutasil mabni ala domi fi mahli rof'in fa'il ta'nya. Mim alamat jama'. Yang mim itu asalnya apa mim itu? Sukun, asalnya sukun. Nah, asalnya sukun. Nah, diberi harokat domal karena ketemu dua sukun. Darab tumu hu, yaitu sukun pada wawu, mudos. Ya. Kemudian haknya sebagai objek maful bihi. Wawunya harful isba. Wawunya bukan fa'il wawu itu. Kalau fa'il contohnya apa? Dorobu. Itu wawu namanya apa? Fa'il yang dorobu. Nah, kalau di tasrif lengkap lugawi, kita ucap doroba, doroba, dorobu. Dorobat, dorobata, dorob na, dorob ta, dorob tuma, dorob tum, dorob ti, dorob tuma, dorob tunna, dorob tu, dorob na. Itu tasrif lengkapnya. Nah, ya, kita lanjutkan. Kita baca. Aina talibul jadidu ara'aitumuhu. Di manakah siswa yang baru? Apakah kalian melihat dia? Nah, ainal hayatu. Ainal hayatu. Dimanakah ular? Dimanakah ular? Aqatal tumuha. Aqatal tumuha. Apakah kalian telah membunuhnya? Apakah kalian telah membunuhnya? Hada darsun sahlun afahim tumuhu. Hada darsun sahlun. Ini adalah pelajaran yang mudah. Apakah kalian telah memahaminya? Ainal mudarrisuna. Di manakah para guru? Ara'aitumuhum. Apakah kalian melihat mereka? Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai pada pembahasan ini ada pertanyaan apa enggak? Iya, wawu setelah tum, tum dikasih wawu berarti wawu isba. Nah, supaya taknya, supaya mimnya dibaca mat, dibaca doma bermat. Ra'aitumuhu, gitu kan? Wawu isba. Karena tadi disebutkan mim berubah menjadi doma ketika ketemu dua sukun. Iya enggak? Sekarang kita kasih wawu sukun, dorob tum wawu sukun terus hu. Ketemu dua sukun enggak di situ? Ketemu dua sukun kan? Maka mim pada mimnya dikasih doma, dihidupkan karena ketemu dua sukun menjadi dorob tumu hu. Nah. Ya, kita lanjutkan. Iqra'il jumalal atiyata ma'ad dhamma iril madhkurati amamaha. Bacalah kalimat-kalimat berikut bersama dengan domir-domir yang tersebut di depannya. Nah, situ ara'aitum ditambah hum. Gitu kan? Afan, ra'aitum bukan ara'aitum. Ra'aitum, kalian telah melihat. Kalau dikasih a, ara'aitum menjadi apakah kalian melihat. Nah, sini a-nya enggak ada. Ra'aitum, kalian telah melihat. Tambah hum, mereka. Apa jadinya? Nam ra'aitumuhum aksantum. Gosalti ditambah hu menjadi apa? Gosal tihi apa tihu? Tihi. Nam itu domirnya dibaca kasroh untuk penyesuaian vokal. Gosal tihi. Kamu telah mencucinya. Nah, nomor 2 yang lewat ya. Fahimtum ditambah ha menjadi apa? Fahimtumuha. Kalian telah memahaminya. Nomor 4. Wajattu ditambah ha menjadi wajattuhu. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa ana baca wajattu ditambah ha bukan ditambah hu? Karena kalau hurufnya satu, kita baca sesuai dengan abjad, abjad huruf hijai ya. Alif hijai kita baca ha apa? Ha gitu kan? Ab, alif, ba, ta, sa, ja, ha, ho gitu kan? Sampai ketemu dengan ha. Nah itu. Jadi kalau satu huruf dalam bahasa Arab kita huruf sesuai dengan abjad apa? Huruf hijai ya. Mim kita bilang al mimu, mim gitu. Nah, kita lanjutkan. Qataltum ditambah ha menjadi apa? Nah, kalian telah membunuhnya. Sami'tum ditambah ha menjadi? Sami'tumuha. Nah. Sami'tumuhu. Iya. Sami'tumuhu. Nah, aksantum. Kalian telah mendengarnya. 9. Adkhil al at-ta'rif alal kalimati allati tahtaha khattun 'inda al-luzum. Masukkanlah al ta'rif, al ma'rifat pada kata-kata yang di bawahnya ada garis ketika ada kemestian. Ada garis ya di kitab antum, cetakan antum? Ada. Di cetakan lama ada enggak? Ada ya. Di cetakan baru enggak ada garisnya. Nah. Sekarang dijelaskan, apa sih maksud indaluzum? Apa maksud indaluzum? Indaluzum itu ketika mesti. Maksudnya apa? Ketika dia mesti menyesuaikan dengan kata sebelumnya. Karena bisa jadi dia itu sebagai sifat. Yang namanya sifat berarti harus mengikuti mausuf. Gitu kan? Nah. Kalau dia sifat maka dia harus mengikuti mausuf. Ketika mausufnya atau man'utnya, mausuf sama dengan man'ut, nakiro, maka dia nakiro. Ketika na'atnya, ketika mausufnya atau man'utnya ma'rifat, maka dia juga harus ma'rifat. Itu namanya indaluzum. Nah, kita sudah bahas di awal ma'rifat ya, di pelajaran malam Senin, pengantaran Hudan Sorob. Ma'rifat yang pertama apa? Yaitu ketika isim tersebut ber-al. Ya. Ma'rifat yang pertama ketika isim tersebut ber-al, yaitu ada al-nya. Kitabun dibikin ma'rifat menjadi al-kitabu. Kan gitu. Nah, kemudian nanti yang terakhir, yang nanti masih pembahasannya malam Senin akan datang insyaAllah, yaitu ketika isim tersebut mudhof kepada ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Isim yang mudhof kepada ma'rifat, dia menjadi ma'rifat. Gitu ya. Bu, di sini mudhof. Gilafin. Nah, gilafin, nakiro. Gitu ya. Mudhofnya bu kepada nakiro, maka tetap nakiro. Du kilafin. Sesuai enggak dengan sebelumnya? Sesuai, karena sebelumnya kitabun. Kitabun nakiro enggak? Nakiro. Nah, gitu kan? Berarti sesuai. Kita baca indi kitabun bukilabin ahmar. Irobnya indi, inda itu hodorob, dia mudob, yaknya bimahli jarin mudobun ilai, artinya di sisiku. Kitabun sebagai apa? Mubtada, marfu, tanda rafaknya doma. Bu sebagai sifat untuk kitab, dan dia mudob, bilafin mudobun ilai. Nah, tadi disebutan manutnya apa tadi, mausubnya? Nakiro enggak? Nakiro, apa itu? Kitabun, nakiro atau bukan? Nakiro kan? Bu kilafin mudob-mudob ilai, nakiro atau ma'rufat? Masih nakiro, karena apa? Karena mudobnya kepada nakiro. Nah, gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa mudob kepada ma'rifat akan menjadi ma'rifat. Kalau mudob kepada nakiro, masih nakiro. Nah, di sini sesuai. Na'at man'utnya kitabun nakiro, na'atnya nakiro juga, bu kilafin. Ya, ahmar, ahmaro, sifat untuk apa di sini? Untuk kilafin. Ahmar di situ, karena itu ahmaro. Majrur, tanda jarnya fathah pengganti dari kasro, karena dia mamnu minas sarfi. Aku memiliki kitab yang memiliki sampul berwarna merah. Ya. Yang B sekarang. Sekarang B berubah menjadi ma'rifat nih. Ainal kitabu dzul kilafil ahmari. Nah, ya. Aina di situ isim istifham menempati posisi khobari khobar. Alkitabu sebagai mubtada marfu tanda rupanya doma. Bunya sebagai sifat untuk kitab, dan dia mudhof alghilafi mudhofun ilai. Nah, sekarang sifat atau na'at yang disifati harus sama. Sama enggak sekarang? Dzul ghilafi ma'rifat kan? Alkitabu ma'rifat enggak? Ma'rifat. Nah, sesuai berarti. Kemudian al-ahmar sifat untuk ghilaf, sesuai enggak? Sesuai, karena al-ghilaf di situ ma'rifat dengan alif lam, al-ahmar juga ma'rifat dengan alif lam. Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan ketika ada kemestian. Itu apa? Mesti mengikuti i'rabnya. Kalau dia na'at, mengikuti man'ut. Kayak gitu ya. Nah. Ya, sekarang nomor satu. Kita baca sekarang. Liman dzakal baitu dzubabin ahdhara. Liman dzakal baitu dzubabin ahdhara. Nah, sekarang anak kasih tahu. Bu di sini sifat untuk bait. Maka mana yang diperbaiki? Hah? Babin diganti menjadi al-babi supaya menjadi ma'rifat kan? Dul babi menjadi ma'rifat karena mudobnya kepada ma'rifat. Iya kan? Benar. Apalagi yang diubah? Akhdoro menjadi al-akhdori. Al-akhdori. Mamnu minasorfi batal ketika kemasukan alif dan lam. Tadi lupa dijelaskan. Mamnu minasorfi kan dia ketika akhdoro, iya enggak? Majrur tandanya fathah pengganti dari kasro. Ketika ada alif lam, majrurnya tandanya kasro karena enggak ada penghalang. Kenapa enggak ada penghalang? Mamnu minasorfinya batal ada alif lam. Mamnu minasorfi batal ketika ada alif lam atau ketika dia mudof. Nah. Jadi kita lanjutkan. Jadi jawaban yang apa perubahannya? Liman dzakal baitu dzul babil akhdori. Nah, itu jawabannya. Liman dzakal baitu dzul babil akhdori. Yang diinginkan antum bukan sekedar paham perubahannya, tapi paham maksudnya. Iya kan? Kenapa albab dikasih alif lam? Supaya menjadi ma'rifat. Sebab dia mudob. Sebab apa? Dzul babi mudobnya kepada ma'rifat, maka menjadi ma'rifat. Sebab bu di sini menjadi sifat bagi bait yang dia itu ma'rifat. Bu sifat bagi bait yang dia itu ma'rifat, maka dia harus ma'rifat. Bagaimana cara memakrifatkan bu? Bab dikasih alif lam. Nah, al-akhdar supaya menjadi sifat bagi al-bab dikasih alif lam juga. Nomor 2. Man dzalikal fata dzu nadaratin shaghiratin. Sekarang silakan dijawab yang mau mencoba jawab. Siapakah pemuda itu yang berkacamata kecil? Ya. Pak Khair menjawab. Silakan Pak Khair. Siapa? Oh, antum. Ah, ya. Oke, ini dijawab sekarang. Ya, dijawab. Dibikin ma'rifat. Iya, dibikin sesuai kemestian. Jadi, mandalikal fata dunnadharat ya dunnadharati dunnadharati sawirat as-sawirati as-sawirati nam mandalikal fata dunnadharati sawirati siapakah pemuda itu yang berkacamata kecil. Nam barakallahu fikum. Ya, enggak ada ya pemuda berkacamata kecil di sini. Kalau Pak Khair berkacamata bukan pemuda. Nomor berikutnya. Dzalika rajulu dzu hakibatin jamilatin tabibun masyhurun. Berubah menjadi apa? Dzalika rajulu dzul hakibatil jamilatit tabibil masyhuri. Tabibun masyhurun. Sudah kalimat yang terpisah karena sebagai khobar. Tabibun masyhurun. Coba diulang. Dzalika rajulu dzul hakibatil jamilati. Nah, cukup. Terus tabibun masyhurun. Aksanta, itu ya. Dzalika mubtada, mana khobarnya? Tabibun masyhurun sifatnya. Kalau kita rinci, dzalika mubtada, ar-rajulunya badal, berarti masih mubtada kalau badal itu. Dunya sebagai sifat untuk rajul. Dan dia mudof al-haqibati mudof ilai. Nah, dikasih alif lam kenapa? Supaya dunya menjadi ma'rifat. Sebab du sedang mensipati rojul. Du sedang mensipati atau mentenaati rojul. Yang rojul itu ada alif lam, yang dia itu ma'rifat. Maka du harus jadi ma'rifat. Bagaimana du menjadi ma'rifat? Mudofan kepada ma'rifat. Yaitu dikasih alif lam pada haqibah. Terus al-jamilati dikasih alif lam juga. Karena menjadi sifat bagi al-haqibah. Gitu ya. Tabibun masyurun khobar. Kalau khobar boleh marifat, boleh nakiro kalau khobar. Nah, dan dia rakatnya doma karena khobar itu marfu. Artinya pemuda, artinya laki-laki itu yang memiliki tas bagus adalah dokter yang masyhur. Nah, nomor 4. Man dzalikal waladu dzu qamisin ahmaro. Menjadi apa? Man dzalikal waladu dzul qamisi ahmari. Qamisil ahmari. Naam, ahsantum. Artinya? Siapakah anak kecil itu yang memakai baju berwarna merah? Naam, barakallahu fikum. Nomor 5. Dzalikal fata dzu sya'rin tawilin qalibun jadidun. Ya, rubah. Dzalikal fata dzu sya'ril tawili qalibun jadidun. Artinya pemuda itu mempunyai yang pemuda itu yang sifat. Sifatnya diartikan yang sifat. Pemuda itu yang yang berambut panjang adalah siswa yang baru. Nah, adalah siswa yang baru khobar, ahsanta. Khobar dikasih adalah cara ngertikannya biar jelas. Nomor 6. Limanil daktaru dzu ghilafin jamilin. Artinya siapakah milik siapa? Siapa yang memiliki ya buku yang bersampul bagus? Ya. Jadi perubahannya apa tadi? Limanil daktaru dzul ghilafi al-jamili. Naam, ahsanta. Nomor 7. Dzalikar rajulu dzu nadharatin mudiruna. Menjadi apa? Dzalikar rajulu dzu nadharati mudiruna. Naam, mudiruna khobar artinya? Laki-laki itu yang berkacamata adalah kepala sekolah kami. Nomor 8. Dzalika ar-rajulu dzu qamatin tawilatin huwa muadzinu masjidina. Naam, artinya pemuda itu yang memiliki badan yang tinggi, dia adalah muadzin masjid kami. Nah, memiliki perawakan yang tinggi adalah muadzin masjid kami. Dzalikar rajulu dzulqamati tawilati wa muadzinu masjidina. 6. Nomor 9. Nazala minas sayaroti syabun dusiyabin nadhifatin. 6. Nazala minas sayaroti syabun dusiyabin nadhifati. Kenapa dikasih alif lam? Kenapa? Dusia. Karena di depannya huruf yang hidup, ada harokatnya. Iya, maksudnya kalau sebelumnya kan dikasih alif lam karena mengikuti naat, mengikuti manut, mengikuti mausub ya. Kita lihat nomor 8. Dzalika rajulu dzulqamati tawilati. Alqamati dikasih alif lam supaya berubah menjadi ma'rifat. Sebab dia sedang menaati, menjadi naat maksudnya untuk arajul. Sehingga harus dikasih alif lam. Itu. Coba ditulis apa tulis? Dalika rojulun tanpa alif lam ya. Bu ko matin. Tawi latin mudiruna. Kurang jelas ya? Tak kelihatan. Dalika rojulun. Ini kalimat nakiro semua yang dibikin. Bukan nakhiro ya, dibikin nakhiro rajulunnya. Dia lika rajulun du ko matin towi latin mudiruna. Ya Bapak, sama mudiruna. Itu adalah laki-laki yang berperawakan tinggi. Mujurnya dibuang. Itu adalah laki-laki yang berperawakan tinggi. Dalika rajulun buqamatin tawilatin. Itu adalah laki-laki yang berperawakan tinggi. Ini sudah benar. Ya, karena ini sebagai mubtada, dalika rajulun sebagai khobar. Du rajulun khobar. Dunya sifat untuk sifat untuk rajul. Ada lagi yang baru? Maksudnya biar antum paham perbedaannya. Dikasih tahu dulu. Ya, sebetulnya. Dalika mubtada rajulun khobar bu sifat untuk rajulun. Ya, dan dia mudhof komatin mudhofun ilai. Ya. Tawilatin sifat lagi, sifat untuk komatin. Nah, ini baru sesuai. Yang namanya sifat mengikuti mausub. Ini sifat berarti yang depannya mausub. Ini sifat berarti yang depannya mausub, gitu ya. Itu namanya sifat mausuf. Atau bahasa lainnya, ini na'at yang depannya man'ut. Nah, itu bahasa lainnya. Kalimat kedua. Dalika rajulu. Masih ada plam sekarang. Dzulqamati. At-tawilati. Mudiruna. Ditambah belakangnya. Dalika mubtada. Ar-rajulu badalnya. Laki-laki itu masih satu kesatuan berarti ini. Berarti ini sama dengan mubtada masih, ya. Itu namanya badal itu masih sama dengan sebelumnya badal. Dari ar-rajulu dari kamu mubtada ar-rajulu badal. Berarti masih satu kesatuan, karena itu kita baca laki-laki itu, laki-laki itu. Nah, kita baca gitu. Kalau ini tadi baca dari ar-rajulun, itu adalah laki-laki. Gitu kan? Beda cara bacanya juga, cara ngertikannya. Laki-laki itu dhu yang. Nah, ini sifat kan? Sifat diartikan yang. Laki-laki itu yang berperawakan tinggi adalah mudir kami. Adalah mudir kami, kepala sekolah kami, kepala pondok kami. Nah, dalika mubtada ar-rajulu badal dhu sifat untuk rajul. Yang dia mudof, kau mati mudofun ilai. Atau wilati sifat lagi untuk kau mati sifat ini. Nah, sekarang perhatikan. Yang namanya sifat dan musuh pada Rasulullah 1 dijelaskan. Sifat mengikuti musuh, naat mengikuti man'ut. Kalau nakhiro, dia nakhiro. Kalau ma'rifat, dia itu harus ma'rifat. Kalau mudakar, harus mudakar. Kalau mu'anas, harus mu'anas. Itu namanya sifat musuh ya. Nah, sekarang yang diikuti mudakar enggak rajulun? Maka setelahnya sifatnya harus mudakar. Lihat kalimat pertama, dalika rajulun du qomatin. Kalau ganti muannas, tilka imra'atun datu qomatin. Du menjadi datu. Berubah kan? Isim isyarah juga berubah. Tilka imra'atun datu qomatin. Nah, itu. Kita kembali ke mudakar. Dari kalau rajulun bu, ini ada kesamaan di sini. Rajulun yang sedang disifat ini kan nakira, dunya juga nakira. Dari mana kita tahu bu ini nakira? Karena dia mudopnya kepada nakira. Komatin nakira enggak? Nakira komatin tuh. Sebab dia enggak ada alif lam kan? Nah, gampangnya gitu. Kita enggak ada alif lam, dia tuh nakira nih, komatin. Maka udah benar nih, bu komatin sudah benar menjadi sifat bagi rajulun. Sebab sama-sama nakira. Rajulun nakira, bukomatin nakira. Rajulun mudakar, bukomatin juga mudakar. Rajulun tunggal, bukomatin juga tunggal. Nah, berarti benar kan? Rajulun doma, bu juga doma. Apa? Rajulun marfu, tandanya doma, bukomatin juga marfu, tandanya wabu. Nah, itu namanya sifat mausuf, ada kesamaan. Nah, sekarang ketika kita rubah rajulu beral menjadi ma'rifat, maka belakangnya juga kita rubah. Kalau masih sebagai sifat, kita rubah, ya. Dalika rajulu, dalika mutada ar-rajulu badal. Du sifat bukan? Sifat untuk rajul, ya kan? Rajul di sini nakir atau ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Alif lam kan? Nah, maka du di sini harus ma'rifat. Bagaimana cara ma'rifatkan du? Mudofkan kepada ma'rifat. Mudofkan itu ke sini kan? Nih, mudofkan namanya. Mudofkan kepada ma'rifat. Qomatin, bagaimana supaya menjadi ma'rifat? Kasih alif lam. Menjadi dhul qomati. Nah, berarti namanya mudhof kepada ma'rifat. Gitu ya. Dalika rajulu dhul qomati tawilati. Nah, ini. Maka dhul qomati menjadi ma'rifat. Sebab mudhof kepada ma'rifat yang itu al-qoma. Iya kan? Sehingga dia bisa menjadi sifat dhul qomati menjadi sifat bagi rajul yang dia itu nakir, yang dia itu ma'rifat. At-tawilati. Sifat bukan? Sifat untuk koma, lihat koma mu'anas kan ada tak marbuto, atau wilati ada tak marbuto enggak? Tetap marbuto, sifat untuk koma bukan sifat untuk bu. Kalau bu ini mudakar, sehingga lihat harokatnya sama-sama kasro, bu komati. Kalau bu, dia itu doma, pengganti doma wawo itu, ya enggak? Bu, pengganti doma wawonya. Nah, ini juga alkoma adalah plam, maka ini juga dikasih di plam. Atau wilati hasil ahli plam. Beda dengan ini, towi latin. Sifat bagi koma, ada alif lam enggak? Enggak ada, karena komanya enggak ada alif lam. Ya, bisa dipahami? Coba yang diisi, diulang, yang antum isi. Nomor berapa tadi? Nazala minas sayyarati sabun. Sabun itu fa'il bagi nazala. Telah turun dari mobil seorang pemuda yang berpakaian bersih. Nazala sabun. Kalau singkatnya itu nazala sabun. Telah turun seorang pemuda. Singkatnya gitu. Fi'il dan fa'il. Namun ini dikasih tambahan. Nazala minas sayyarati sabun dusya bin taw nadifatin. Lihat kembali ke soal awal. Soal awal tadi apa? Berilah al, masukkan al kepada kalimat-kalimat yang ada garisnya ketika mesti diberi al. Berarti ketika mesti diberi al. Kalau enggak mesti ya jangan diberi al, jadi salah. Ya, cuman di sini. Nanzala minas sayyaroti syabun dusyabin nadifatin. Nah, perlu enggak dikasih al? Enggak perlu. Aksanta, berarti menyambung. Antum tanpa anak beritahu mengerti jawabannya, berarti mengerti apa yang dijelaskan. Aksanta, apa artinya? Telah turun seorang pemuda dari kendaraan yang mempunyai pakaian yang bersih. Telah turun dari kendaraan seorang pemuda yang berpakaian bersih. Ya, yang bersih itu bukan kendaraannya, tapi pemuda tadi berpakaian bersih. Ya. Nah, aksanta. Telah turun seorang pemuda berpakaian bersih dari kendaraan. Gitu. Telah turun seorang pemuda berpakaian bersih dari kendaraan. Atau dibalik, telah turun dari kendaraan seorang pemuda yang berpakaian bersih. Itu ngertikannya. Jadi kenapa enggak dikasih alif lam pada siap? Kalau siap dikasih alif lam, bunya menjadi ma'rifat dunya. Maka enggak boleh. Sebab bu sedang mensifati sabun. Sabun di situ ma'rifat atau nakirah? Sabun nakiro, gitu ya. Kenapa dusyabi nggak boleh? Asyab kenapa nggak boleh dikasih al? Apa jawabannya? Karena kalau asyab dikasih al, dunya menjadi menjadi ma'rifat. Sedangkan dia sedang mensifati sabun. Sabun ma'rifat atau nakiro? Nakiro, maka nggak boleh dikasih al asyabnya. Supaya cocok antara sifat dan mausuf. Supaya cocok antara na'at dan man'ud, gitu ya. Nah, nomor 10. Al-majalatu zatu suwarin mulawanatun. Mulawanatun sebagai khabar. Suwarin mulawanatun. Naam. Ada perubahan apa enggak? Ada. Ada, coba dirubah. Al-majalatu zatus ya, zatus suwari suwari mulawanatun. Artinya apa? Majalah itu memiliki majalah yang memiliki gambar adalah majalah berwarna. Mulawanatun berwarna. Majalah yang bergambar du datu itu sama dengan du ya. Kalau du untuk mudakar, kalau datu untuk apa? Mu'annas. Al-majalah itu sebagai apa di situ? Mubtada. Datu sebagai sifatnya, sifat untuk mubtada. Berarti al-majalah itu sebagai apa? Man'ud bukan? Man'ud. Dia itu mubtada, namun kalau disipati dia sebagai man'ud, ya. Nah. Cuman kalau dalam i'rab, man'ud enggak usah diucap. Coba antum buka marfu'at atau majrurat atau mansubat, enggak ada namanya man'ud. Adanya apa? Na'at. Itu berarti yang diucap dalam i'rab itu yang ada dalam kolom. Karena itu kolom itu harus dihafal. Sebab itu yang masuk dalam i'rab. Jadi enggak boleh kita mengucap al-majalatu man'utun datu na'at. Nah, salah. Cukup mengucap na'atan saja tanpa mengucap man'ut. Jadi ya, kita ucap al-majalatu mubtada marfu tanda rupanya doma. Terus datu sifat lil majalah, sifat marfu, marfu juga tanda rupanya doma. Aswari dikasih alif lam, mudof. Yang tadi ada datu mudof, aswari mudofun ilai, afan. Datu mudof, aswari mudofun ilai. Nah, sekarang datu suwari mudofnya kepada ma'rifat, ada alif lam, maka datu suwari menjadi ma'rifat. Cocok. Al-majalatu ma'rifat, yang disipati datu suwari juga ma'rifat, yang jatuh sebagai na'at atau sifat. Nah, cocok kan? Sekarang tinggal mencari apa? Khobarnya, khobarnya mulawanatun. Khobar boleh, ma'rifat boleh nakiro. Namun seringnya nakiro kalau khobar. Majalah yang bergambar adalah majalah berwarna. 11. Hadhihi darajatu dhatu ajalin thalathin libni sawiri. Artinya? Sepeda ini yang mempunyai roda, yang mempunyai tiga roda, milik adik saya. Milik anak saya. Iya, milik anak saya yang kecil. Milik anak saya yang kecil. Apa tadi perubahannya apa? Bagusnya ngartikan itu setelah dirubah ya. Ngartikan setelah dirubah. Kalau belum dirubah itu masih belum bisa diartikan sebetulnya. Iya, coba. Perubahannya apa? Hadhihi darajatu datul ajali thalathi libnis sogiri. Ahsanta, itu ya. Artinya tadi sepeda ini yang beroda tiga adalah punya anak kecil saya. Nah, adalah anak punya anak kecil saya atau adalah sepeda anak kecil saya. Nah, khobarnya libnis sogiri itu khobarnya. Berupa apa? Jar majrur khobarnya. Lam huruf jar ibni majrur dan dia mudob yaknya mudobun ilai. Kemudian asogir sifat untuk ibni. Ahsantum. Nomor 12. Tilkal masajidu datu manairi aliyatin jamilatin. Harusnya manairo itu. Oh, manairo. Karena ya, belum ada alif lam. Datu manairo. Manairo manairu. Mamnu minasorfi. Oh, mana iro? Mudaf ilai. Aliyatin jamilatun jiddan. Jamilatun sebagai khobarnya. Coba dikasih alif lam baru diartikan. Tilkal masajidu datul mana iril aliyati jamilatun jiddan. Ahsanta, harokat bagus, benar semua. Artikan. Masjid itu yang manair aliyatin yang memiliki indah sekali. Masjid itu yang memiliki menara-menara tinggi adalah masjid yang indah sekali. Yang indahnya itu pada menaranya atau masjidnya? Masjidnya karena jamilatun khobar untuk mubtada. Yang jatuh ada tilkal masjidu ya. Tilkal masajidu dhatul manairi aliyati jamilatun jiddan. Masjid-masjid itu yang bermenara tinggi adalah masjid-masjid yang indah. Nomor 11, poin 10. Iqra'il amthilata thumma kawin jumalan mislaha musta'milan kalimatil lati bainal qosaini. Bacalah contoh-contoh, lalu bentuklah kalimat yang semisalnya dengan memakai kata-kata yang ada di antara dua kurung. Kita baca bareng. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas salati. Apakah kalian memain sepak bola atau bola basket? Apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket? Am Muhammadan ra'aita am Hamidan? Muhammadan ra'aita am Muhammad am Hamidan. Apakah engkau melihat Muhammad atau Hamid? Apakah engkau melihat Muhammad atau Hamid? Kitab al-fiqhi akhotti atau akhotta am kitab as-siroti? Kitab al-fiqhi 6. Boleh akhota, boleh akhoti, sama ya. Boleh itu, 2 rakaat boleh. Boleh juga ya akhota, akhoti, karena pertanyaan. Apakah engkau telah mengambil kitab fikih atau kitab sirah? Apakah engkau telah mengambil kitab fikih atau kitab sirah? 6. Nomor 1 isinya A Abbasan dorobta am Mahmudan. A Abbasan dorobta am Mahmudan. Nah, apakah engkau memukul Abbas atau Mahmud? Apakah engkau memukul Abbas atau Mahmud? Tadi apa? A Abbasan dorobta am Mahmudan, gitu ya. Setelah hamzah harus yang sedang di apa? Tentang sedang dipastikan, gitu kan? Karena hamzah di situ hamzah istifham li talabi ta'yin. Hamzah istifham hamzah untuk pertanyaan meminta kejelasan ta'yin. Yang belum jelas apa di situ? Yang maful bihinya, siapa yang dipukul? Abbas atau Mahmud? Nah, itu yang datang setelah hamzah itu yang belum jelas. Sehingga kita baca A Abbasan darabta am Mahmudan. Apakah engkau telah memukul Abbas atau Mahmud? Kalau antum menulisnya A darabta Abbasan am Mahmudan, salah. Adarabta Abbasan am Mahmudan, salah. Meskipun dalam terjemahan bisa benar. Adarabta, apakah kamu memukul Abbas atau Mahmud? Dalam terjemahan perkata bisa benar kan? Tapi dalam kaidah Arab salah. Dalam kaidah bahasa Arab salah. Kenapa? Karena setelah hamzah itu harus yang sedang diminta kejelasannya setelah hamzah. Nah, nomor 2. Asyaribta asyirul burtaqali am Asyirul Ainabi. Apa Nafan? A Asyirul. Dulang. A Asyirul Burtaqali Syarib Ta Am Asyirul Ainabi. A Asyirul Burtaqali Syarib Ta Ainabi. Apakah engkau telah meminum jus jeruk atau jus anggur? Apakah engkau telah meminum jeruk atau jus anggur? Nah, asyaratal mudiri ra'aitum am syaratal mudarrisi? Asyaratal mudiri ra'aitum syaratal mudarrisi? Dikasih am ya. Am syaratal mudarrisi. Iya, asyaratal mudiri ra'aitum am syaratal mudarrisi? Asyaratal mudiri ra'aitum am syaratal mudarrisi? Apakah kalian telah melihat mobil kepala sekolah atau mobilnya Pak Guru? Apakah kalian telah melihat mobilnya kepala sekolah ataukah mobilnya Pak Guru? Ahadihil majalata qara'tunna am tilka? Ahadihil majalata qara'tunna am tilka? Apakah majalah ini yang telah kalian baca atau itu? Apakah majalah ini yang telah kalian baca ataukah itu? Am miftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati? Am miftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati? Apakah kunci rumah yang engkau ambil atau kunci mobil? Apakah kunci rumah yang engkau ambil atau kunci mobil? 11. Ta'alamil kalimatil atiyati, pelajarilah kata-kata berikut. Cukup diartikan ya. Nisfun artinya setengah. Setengah. Thuluthun sepertiga. Rub'un seperempat. Khumsun seperlima. Sudusun seperenam. Sub'un pertujuh. Thumnun seperlapan. Tus'un Pushrun sepersepuluh. Itu cukup di apa? Hafal aja. 12. Kawin jumalan musta'milan kalimatil atiyata. Bentuklah kalimat dengan memakai kata-kata berikut. Dakhola artinya apa? Bahasaan. Mencari. Al-usbu'ul madhi. Pekan yang lalu. Al-barihata. Tadi malam. Al-bariha itu artinya malam yang barusan kita lewati. Itu al-bariha. Kalau kita ada di hari Senin berarti malam Seninnya. Siaratun. Ya, kunjungan. Bu. Ya, ber atau yang memiliki. Nisfun. Setengah. 6. Itu kalimatnya antum bisa melihat apa yang sudah lewat ya. Atau jadi PR. Siap PR apa antum? Kalau PR berarti antum nulis terus disetorkan di grup. Kalau berat berarti ya dibikin sendiri, dikarang sendiri. Nah, sebetulnya inti dari kita, bukan inti ya, termasuk hasil mengerti pelajaran itu bisa mengarang. Karena itu mengarang di akhir pelajaran. Gitu. Kenapa? Ketika coba karang dari dakhala antum bentuk kalimat, benar kalimatnya. Ada mubtada khobar atau fi'il fa'ilnya. Kalau dorob, jadikan sebagai dorob. Ngerti berarti. Itu ininya. Maksud dari pelajaran itu dimengerti. Karena itu mengarang kebanyakan di akhir. Karena itu ya. Nah. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Miknasatun makanisu. Miknasatun makanisu. Artinya. Sulamun salalimu. Sulamun salalimu. Artinya. Manaratun manairu. Manaratun manairu. Artinya. Menara. Nadharatun nadharatun. Nadharatun nadharatun. Artinya. Sama. Ajalatun ajalun. Ajalatun ajalun. Artinya. Roda. Roda. Lihyatun. Lihyatun. Luhyun. Luhyun. Artinya. Suratun suwarun. Suratun suwarun. Artinya. Idza'atun idza'atun. Idza'atun idza'atun. Artinya. Siaran atau radio. Alin aliyatun. Alin aliyatun. Artinya. Tinggi. Nam. Sobunun. Sobunun. Artinya. Sabun. Ini sabun ini bukan jamak muannas, jamak mudzakkar salim bukan ya. Isim mufrad ini. Sabunun, sabunan, sabunin. Perubahannya gitu. Albarihata. Albarihata. Artinya? Tadi malam. Tadi malam ya. Mulawanatun. Mulawan. Artinya? Berwarna. Asirun. Asirun. Jus. Jus atau diartikan sirup juga bisa, tapi seringnya jus, asirun. Portokalun. Burtuqalun. Artinya? Sirup. Sobahun. Sobahun. Pagi. Kuratul Qadami. Kuratul Qadami. Sepak bola. Kuratul Salati. Kuratul Salati. Nisfun. Setengah. Masya. Masya. Nah, berjalan atau dia telah berjalan kalau diartikan lengkap. Akhoda. Mengambil. Diartikan lengkap. Dia telah mengambil. Wada'a. Meletakkan. Wajada. Mendapati, mendapati bahasaan, bahasaan. Mencari. Nah, barakalawikum. Ya, selesai ya. Besok kita masuk ke pelajaran 8 insyaallah. 6. Ada pertanyaan? Coba lihat di grup ada pertanyaan apa enggak? Yang lumayan mendapatkan beberapa pertanyaan dari grup Umahat, grup Akhwat ya. Ada beberapa pertanyaan dijawab di grup mereka juga. Ada enggak di grup? Enggak ada. Enggak ada ya. Kalau enggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nanti yang mau bertanya setelah selesai. Nazala minas sayyarati syabu Lusya bis nadifati. Ya, kasih alif lam sabunnya boleh enggak? Yang nomor 9. Iya. Kalau sabnya dikasih alif lam boleh. Bu Syabi dikasih alif lam lagi, ya. Nadifati kasih alif lam lagi. Kasih alif lam juga. Berarti alif lamnya ada pada 3 tempat. Iya. Asyab alif lam, Asyab alif lam, ya. Nadifati alif lam. Nah, itu baru boleh. Nazala minas sayyarati asyabu dusyabin dusyabin nadifati. Boleh, cuman apa kalau sesuai perintah enggak boleh, yang karena kita disuruh merubah yang bunya setelah bu indal usum. Kalau dalam kalimat bukan ikut perintah ya, berarti boleh kita bikin kalimat nazala minas sayyarati asyabu dusyabin nadifati. Boleh. Nah, cuman perintah kita di sini apa? Memasukkan al pada kata yang bergaris bawah ketika mesti. Yang di situ yang garis bawah siap. Yang cetakan lama siap bukan? Sebutkan nama. Ada garis bawah. Siap kan? Enggak ada garis bawah. Enggak ada. Yang ada garis bawahnya insyaallah siap ada garis bawah. Asyabun enggak ada garis bawah. Nah, itu berarti yang disuruh garis bawah itu siap kalau mesti di garis bawah. Karena syabnya enggak ada garis bawah, maka karena siap yang garis bawah ini disuruh ngasih al ketika luzum maka dikasih al. Ketika enggak ya enggak. Itu sebab mengikuti syab. Mengerti jawabannya? Ya. Apa kabar kita berkaitan dengan soal? Maka jawabannya tadi. Nah, sudah cukup? Ya, itu cukupan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.